Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala wala wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Ibn Nawawi rahimahullahu ta'ala babu wad'i yadihi al-yumna ala al-yusra ba'da tabarrut ihram tahta sadrihi wa qasratihi Wawad ihima bisujud al-ardi khadwa makibay. Bab meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah tabarut ihram di bawah dada di atas pusat. Dan meletakkan keduanya dalam sujud di tanah setentang dengan dua bahunya. Berkata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddathana Zuhair ibn Harb qala haddathana Affan qala haddathana Hammam qala haddathana Muhammad ibn Juhadah qala haddathani Abdul Jabbar ibn Wa'il an Alqamah ibn Wa'il wa ma'udalahum annahuma haddathahu an Nabihi Wa'il bin Hujar annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi. Beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat dua tangannya hina dakhala fi shalah, ketika masuk dalam salat, kabbara. Kabbara ini disebutkan wasfa Hammam hiyal udhunai. Hammam mensifatinya jadi setentang dengan dua telinga. Takbir mengangkat dua tangan setentang dua telinga. Ini satu kaifiyah, ada satu riwayat lain setentang dua bahu. Summa tahafa bi thawbi, kemudian beliau menutup badan dengan pakaiannya. Thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Falamma arada an yarka'a, ketika ingin ruku, akhraja yadayhi min ats-tsaub. Beliau pun keluarkan lagi dua tangannya dari pakaian untuk badannya. Tsumma rafa'ahuma, kemudian angkat dua tangannya. Tsumma kabbara wa faraka, kemudian beliau takbir dan ruku. Falamma qala, ketika beliau berkata sami Allah liman hamidah, rafa'a yadayhi, juga mengangkat dua tangannya. Falamma sajada, ketika sujud, sajada baina kaffai, beliau sujud di antara dua telapak tangannya. Di telapak tangannya setentang dengan dua bahunya, dan riwayat lain juga disebutkan setentang dengan dua telinganya. Ini hadis Imam Nawawi rahimahullah bersinbat dengannya dalam judul bab meletakkan tangan kanan atas tangan kiri di bawah dada di atas pusar dan sujud setentang, meletakkan tangan setentang dengan dua bahu. Di dalam syarah beliau berkata, kata Ibn Nawawi rahimahullah ta'ala, fafihi fawaidu minha anal amal al-qalila fis salati la yubtiluha, bahwasanya amalan yang sedikit melakukan satu perbuatan di luar salat yang sedikit tidak memperhatikannya. Dari mana? Dari bahasa, dari kata beliau, berita beliau Rasulullah SAW itu takbir kemudian iltihaf. Ini mungkin kan seperti pakaian umrah kan dua, di bawah izar, di dengan sahub yang di atas. Takbir Allahu Akbar, tutup. Ketika mau takbir lagi, otomatis harus buka lagi. Nah, itu orang seorang pakai umroh mesti, ya, dia harus demikian. Kadang menutup bagian atas tubuhnya dengan kain umroh tadi, kadang harus ketika takbir terlepas lagi, terus dia betulkan lagi. Qala wa fihi istihbab rafi' yadayhi ila duhul fi shalah. Disunahkan mengangkat dua tangan ketika masuk salat, ketika takbirat ihram. Itu juga. Wa fihi dalam hadis ini juga tabligh rahimahullahu taala istihbab kashfil yadain inda rafi'. Iya. Hendaknya tangan itu tidak tertutup kain ketika mengangkat dua tangan, sehingga ketika beliau mau angkat tangan, beliau keluarkan tangannya, tidak di dalam thawb. Juga dalam hadis ini kata Allah rahimahullah istihbab wa ihma fi sujud ala al-ardi hadwa mangkibai. Ya, meletakkan dua tangan ketika sujud setentang dengan dua bahu. Ya, telapak tangan ini setentang dengan bahu. Satu riwayat lain setentang dengan dua telinga. Wastihbab wad'il yumna 'ala al-yusra ba'da tahiyyatul ihram waj'aluhuma tahta sadrihi fa kasuratihi. Dan meletakkan kedua tangan di atas tangan kanan, diletakkan tangan kanan di atas tangan kiri saat takbirat ihram. Iya, dan itu sunnatul anbiya dalam satu hadis yang disebut oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah, di atas sunnatul anbiya adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika salat. Wa ja'aluhuma tahta sadrihi, dan menjadikan kedua tangannya tersebut di bawah dadanya, fawqa surratihi, dan di atas pusarnya. Qala Ibnu Nawawi rahimahullahu taala hadza madhhabun al-mashhur wa bihi qala al-jumhur. Ini pendapat dalam mazhab kami yang masyhur, dan dengannya jumhur ulama berpendapat. Yani meletakkan dua tangan di bawah dada di atas pusat. Kata beliau rahimahullahu taala, dia tadi beliau sebutkan wa hujjatul jumhur, hujjah jumhur kata beliau rahimahullah istihbab wa liyab yamin al-shimal hadithu illa al-madhkur. Hujjah jumhur dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu hadith wa'il al-madhkur dalam bab ini, wa hadith Abi Hazim an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu qala kana an-nas yu'maruna an yada'a ar-rajulu al-yad al-yumna 'ala dhira'aihi bis-salah. Orang-orang diperintahkan untuk mengatakan seorang meletakkan tangan kanan di atas tangan, ya, dhira'nya, tangannya bis-salah. Juga tabi rahimahullah wa an halab at-ta'i radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallam ya ummuna. Rasulullah sallam mengimami kami, fa ya'khudhu shimaluhu bi yaminihi, maka beliau pun memegang dua tangan kirinya dengan tangan kanannya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Syaikh Al-Albani rahimahullah menyebutkan dua kaifiyah. Ya, bisa meletakkan seperti ini atau menggenggam. Ya, meletakkan ini atau menggenggamnya. Qala rahimahullah ta'ala wa bil mas'alati ahadith katsirah. Itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Wa dalilu wad'ihima faqa surrah. Adapun dalil meletakkan di atas pusar. Hadis Wa'il bin Hujr. Qala salaitu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadri. Aku salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di dadanya. Rahu Ibnu Huzaimah fi sahihi. Syaikh Al-Albani rahimahullah cenderung menguatkan hadis-hadis seperti ini. Ia meletakkan tangan kanan di atas kiri ala sadri di dadanya. Ini yang jika dari Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala disyaratkan meletakkan tangan kanan di atas kiri kalau beliau menempatnya di bawah dada di atas pusar. Qala kata beliau rahimahullah ta'ala wa amma hadithu Ali radhiyallahu anhu anhu qala. Adapun hadis Ali radhiyallahu anhu berkata minas sunnati bis salati wad'ul akuffi alal akuffi tahta surrah da'ifun muttafaqun ala tad'ifih. Kata rahimahullah ta'ala adapun hadis Ali radhiyallahu anhu beliau menyatakan di antara sunnah dalam salat adalah meletakkan telapak-telapak tangan di atas telapak tangan. Ia meletakkan telapak kanan di atas telapak kanan, yakni meletakkan telapak kanan kanan di atas telapak kanan kiri, tahta surah di bawah pusar. Itu hadis dhaif muttafaqun ala tad'ifih, disepakati kedhaifannya. Rawahu Dharqutni wal Baihaqi min riwayati Abi Syaibah Abi Rahman Ibnu Ishaq al-Wasiti wa huwa dhaifun bil ittifaq. Itu hadis riwayat Dharqutni Al-Baihaqi dari riwayat Abi Syaibah Abdurrahman bin Ishaq al-Wasiti dan dia kata beliau rahimahullah da'ifun bil-tifaq, seorang yang da'if dia dengan kesepakatan para ulama al-hadith. Hadith yang meletakkan di bawah pusar da'ifun bil-tifaq. Kata beliau rahimahullah ta'ala qala al-ulama wal-hikmatu fi waj'i ihdahuma al-ufra. Adapun hikmah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, annahu aqrabul khusu' wa man'uhuma min al-abath. Itu lebih mendekati kepada kehusuan. Ya, dan menahan keduanya dari berbuat sia-sia. Wallahu a'lam. Ini satu hadis dalam Sahih Muslim. Nah, wallahu a'lam.